Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Inspirasi Keluarga, sahabat iDream kembali hari ini menemani Anda di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Seperti biasa, 1 jam 30 menit ke depan kita akan menemani Anda dengan tema-tema menarik seputar keluarga. Ya pastinya dengan narasumber-narasumber kita yang kompeten, yang akan menghadirkan tema-tema menarik untuk Anda. Nah, hari ini di Inspirasi Keluarga di edisi Fikih Wanita, seperti biasa, saya akan ditemani oleh Ustazah Nur Hamidah LC-MAG yang pastinya akan memberikan materi tentang Fikih Wanita untuk Anda. Saya ajak juga yang di rumah yang ingin bergabung bersama kita mungkin memiliki pertanyaan atau mungkin juga untuk Anda yang memiliki kritik dan saran untuk program kita, silakan bisa telepon di 0217888530 ataupun juga Anda bisa kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp di 0822 9789 1044. Anda juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id dan juga untuk Anda yang menggunakan Android, silakan Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store, kemudian Anda bisa install di Android yang Anda gunakan dan bisa mengakses ke program, informasi, dan juga kajian-kajian yang kami hadirkan untuk Anda di 10.44 AM iDream Radio. Hari ini saya sudah bersama Ustazah Nur Hamidah di studio. Ya, Ustazah Nur Hamidah hari ini akan membahas tema menarik yaitu tentang bagaimana mengelola amarah. Nah, ini cocok banget nih buat Anda yang mungkin yang emosinya kurang terkontrol atau mungkin juga yang sering mengalami atau mungkin juga marah kepada seseorang ataupun siapapun itu. Nah, kita akan bahas bagaimana caranya mengelola amarah sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dan juga hadis. Baik, sahabat Erim, kita langsung saja masuk di sesi pertama kali ini bersama Ustazah Nur Hamidah. Tafadhol Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali untuk membahas satu ilmu yang sangat urgen yang diperlukan bagi seorang muslimah, ya, yaitu tentang bagaimana mengelola marah secara bijak atau via fikih manajemen marah. Kenapa ya ini perlu kita bahas dan kita perlu mengetahuinya? Karena kita tahu bahwa seorang anak biasanya ya ketika menghadapi ibunya yang menegurnya atau ketika ya menasihatinya, ya bisa jadi seorang anak itu ya akan menganggap bahwa ibunya marah-marah, ibunya pemarah. Sungguh ya satu hal yang sangat menyedihkan bagi seorang ibu, ya ketika niat kita untuk mengajarkan kepada anak, niat kita untuk menasehati orang lain, tapi dituduh ya marah-marah. Apalagi kita ketahui bahwa di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sudah mengingatkan, la takdab falakal jannah, jangan marah bagimu surga. La takdab falakal jannah, jangan marah bagimu surga. Nah, dengan demikian kita perlu mengetahui sebenarnya bagaimana sih Allah Subhanahu wa taala yang menyikapi ketika satu kondisi ada permasalahan yang tidak kita sukai, ya apakah ketika kita menyikapinya, ketika kita mengomentarinya itu dianggap satu sikap marah? Ya atau ya bagaimanakah Allah ya mengajarkan kita ketika kita berhadapan dengan seseorang yang melakukan kesalahan, seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak baik lalu kita menegurnya, apakah itu dianggap sebuah marah? Nah, dengan demikian pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang ya fikih mengelola marah dimulai dari sejarah marah. Ya, ternyata marah itu ada sejarahnya. Ya, kenapa ada sejarahnya? Karena kita tahu Al-Qur'an sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pasti semua konflik, semua masalah yang kita hadapi ada di dalam Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an itu berisi dengan 3 poin pembahasan. Yang pertama, isi Al-Qur'an adalah akidah dan akhlak. Yang kedua, isi Al-Qur'an adalah muamalah, undang-undang, al-qanun, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Yang ketiga, isi Al-Qur'an adalah tentang sejarah. Sepertiga Al-Qur'an isinya adalah sejarah. Kenapa? Karena kisah, sejarah adalah metode yang paling efektif, ya metode yang paling mudah untuk ya menanamkan ya pelajaran akidah, untuk menanamkan pelajaran akhlak, untuk mengajarkan tentang muamalah, termasuk kisah tentang sejarah marah. Sejarah marah ini ada dalam surat Al-A'raf. Ya, surat ke-7 di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Di mana kisah ini adalah kisah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita saat iblis diminta oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Ya, namun iblis tidak mau sujud kepada Adam. Fasajadul malaika, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Ketika iblis tidak mau sujud, Allah Subhanahu wa taala ya tidak langsung marah. Tapi Allah bertanya di ayat yang ke-12 kepada iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Apa yang menghalangimu ketika aku perintahkan kamu untuk sujud, kok kamu enggak mau sujud? Lihat, Allah bertanya. Apakah Allah bertanya karena Allah tidak tahu? Tidak. Allah Maha tahu. Lalu kenapa Allah bertanya? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, jangan langsung negur, jangan langsung marah, tapi ya tanya dulu alasannya apa, tanya dulu ya apa yang menghalanginya, sehingga ya kan kita perlu ada bukti. Alasan itulah yang akan menjadi bukti kita, ya sehingga kita bisa menyikapinya dengan bijak, dengan objektif. Ternyata apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu, kan saya lebih baik dari Adam. Kenapa? Karena khalaqtani min nar, kata iblis. Karena iblis diciptakan dari api, ya sedangkan ya Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dengan demikian kita tahu bahwa alasan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena pembangkangan, karena kesombongan. Dengan adanya alasan itulah, dengan ada bukti kuat itulah, baru kemudian Allah marah kepada iblis. Marahnya Allah kepada iblis karena bentuk kemurkaan, bentuk ya kan pengingkaran iblis, sehingga Allah murka kepada iblis dan mengatakan kepada iblis, qala fahbit minha, keluar kamu ya dari surga, ya diminta untuk dimasuk ke dalam api neraka ya pada saat itu. Tapi kan kemudian iblis bernegosiasi. Ya, ternyata ya ketika Allah berikan waktu untuk negosiasi, bukannya iblis menyadari kesalahannya dan ingin merubah ya atas tindakannya yang salah atau kurang tepat. Ya, ketika Allah yang memberikan tangguhan. Tapi apa kata iblis ketika diberikan tangguhan waktu? Ya fabima aghwaitani, karena engkau telah menghukumku, maka aku akan sesatkan semua anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Artinya memang ya iblis wajar dimurkai sama Allah. Ya rajim, jangan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah murka atas pembangkangan iblis yang tidak sekali, berkali-kali. Ini sejarah marah yang pertama. Yang kedua, ya kita lihat dalam surat Al-Maidah, ya dalam surat Al-Maidah surat ke-5 di ayat yang ke-112 sampai ayat 115, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Allah marah lagi kepada siapakah di sini? Kepada Bani Israel. Kita tahu Bani Israel adalah bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kemudian Allah menyebutkan bangsa Bani Israel adalah ghairil maghdub? Ayo kita berdoa kepada Allah agar Allah tunjukkan kita jalan yang ihdina siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Kenapa Bani Israel yang tadinya dimuliakan oleh Allah ternyata menjadi bangsa yang maghdub, dimurkai oleh Allah? Walabbalin, juga bangsa yang sesat. Ya, ini semua ada ceritanya. Kesalahan-kesalahan Bani Israel ya bukan karena faktor ketidaksengajaan, ketidaktahuan, tapi kesalahan-kesalahan Bani Israel karena ngeyel sama Allah, karena menantang Allah. Nah, di mana dalam surat Al-Maidah ini adalah lanjutan ya kisah yang sebelumnya ya, yaitu tentang Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa pernah mendapatkan anugerah dari Allah. Walaupun dalam kondisi terlantar di Bukit Tih ya, di Gunung Sinai ya, di dataran Gunung Sinai ya, pada saat itu 40 tahun mereka tidak kelaparan. Kenapa? Karena Allah menurunkan manna wasalwa, dua kuliner dari langit untuk mencukupi kebutuhan makan mereka. Ya, bukannya mereka bersyukur ya, bertambah iman kepada Allah, tapi ternyata kan ya dari keturunannya Nabi Musa ya, Bani Israel itu kan ngeyel, na'udzubillah min dzalik ya, mereka ya yang akhirnya membuat patung ya atas ulahnya Samiri ya, padahal udah jelas-jelas Allah memperlihatkan ya bukti kekuasaannya. Nah ya, akhir dari tragedi marahnya Allah kepada Bani Israel yaitu di zaman Nabi Isa alaihi salam, yaitu ketika kaumnya Nabi Isa alaihi salam meminta pada Nabi Isa dalam surat Al-Maidah ayat 112. Itqalal hawariyuna ya Isa ibn Maryam, ketika pengikutnya Nabi Isa berkata kepada Maryam ya, Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuk ayunazil alaina ma'idatan minas sama, bisa enggak sih Tuhanmu menurunkan hidangan seberapa banyak semeja makan, buffet, bukan dua kuliner tapi makanan semeja makan dari langit. Sampai kata Nabi Isa, qala taqullah, aduh takwalah kamu kepada Allah, jangan minta macam-macam. Tapi apa kata mereka? Qalu nuridu an na'kula minha, kan kita kepengen nyobain. Wa tatma'inna qulubuna, agar hati kami semakin yakin. Akhirnya kan Nabi Isa memohon kepada Allah, ya Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, ya Allah turunkan kepada kami hidangan semeja makan agar menjadi yaumul a'id, hari a'id buat mereka. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah, Allah berfirman, ini munazziluha alaikum, Allah turunkan hidangan yang kamu minta semeja makan ini. Tapi lihat apa firman Allah, faman yakfur, siapa yang kafir setelah ini di antara kalian, fa inni uadibuhu adzaban, aku akan azab dengan azab yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun di muka bumi ini. Artinya ajarah marah di mana Allah Subhanahu wa taala murka ya kan, marah kepada iblis, murka kepada Bani Israel. Kenapa? Karena pengingkaran dan pembangkangan. Nah, beda lagi. Ada marahnya Allah tapi tidak dengan kebencian. Tapi marahnya Allah karena bentuk ketegasan. Ya, jadi ada marah karena kebencian. Ada marah bukan karena kebencian, tapi karena ketegasan untuk meluruskan yang salah, untuk menegur yang salah. Seperti apa kisahnya? Ya, ada dalam kisahnya Nabi Adam alaihissalam, yaitu ketika Nabi Adam di ayat yang ke-19 surat Al-A'raf sampai ayat ke-25 ya kan, begitu iblis diusir kan, iblis ya menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sehingga mereka berdua memakan buah khuldi. Padahal Allah sudah bilang jangan dekati pohon ini. Ternyata iblis yang merayu dan menggoda Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi Adam makan buah khuldi. Lalu ketika Nabi Adam makan buah khuldi, Allah enggak langsung menegur Nabi Adam. Allah enggak langsung bertanya kepada Nabi Adam, "Kenapa kamu makan Adam?" Tidak. Ya kan? Karena Allah Maha tahu. Ya, tapi Allah berikan sensitif kepada Nabi Adam. Yaitu apa? Pakaian yang melekat dalam tubuh Nabi Adam dan Hawa langsung dilucuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Begitu dilucuti, ya, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam langsung sadar, astagfirullah, ada yang salah dari kita. Itulah manusia. Manusia ketika diuji oleh Allah, ketika dicabut satu kenikmatan dari Allah, bukan karena Allah maghdub, bukan karena Allah membenci kita dan menjadikan kita orang yang dimurkai, tapi ya bentuk diambilnya kenikmatan, ditegurnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sayang, karena kita punya sensitif, kita punya hati. Nah, bagaimanakah kemudian nanti, ya kan, membedakan antara marah karena kebencian dengan marah ya bentuk ketegasan, ya kita akan lanjutkan di season yang berikutnya. Oke, baik sahabat Arif, kita masih di Inspirasi Keluarga. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Nurhamida bagaimana dalam mengelola amarah dan juga bagaimana terkait marah ini sendiri. Dan mungkin juga ini buat orang tua atau mungkin juga buat anak-anak zaman sekarang nih ya, yang ketika orang tuanya marah terus beranggapan kalau orang tuanya marah, sebenarnya orang tuanya bukan marah tapi mengingatkan anak-anaknya ketika salah dan orang anak-anak langsung beranggapan kalau orang tuanya marah. Nah, jadi juga butuh kejelasan nih dari orang tua juga menyampaikan kepada anaknya bahwa orang tua itu sebenarnya bukan marah tapi karena sayang, itu mengingatkan dan mengingatkan kembali anak-anaknya jika yang dilakukan itu adalah hal yang salah. Nah, seperti apa lagi sahabat iDream, kita mengelola amarah. Nanti kita akan kembali untuk Anda tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. AM. iDream Radio. iDream Radio. Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio. Successful Muslim Family. Baik, terima kasih kepada sahabat iDream masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan kita masih di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini, edisi Vicky Wanita. Dan saya pastinya masih bersama Ustazah Nurhamida LC MAG. Kita membahas hari ini tentang mengelola amarah. Jadi mungkin kata-katanya tadi seperti yang dibilang oleh Ustazah, jangan kata-kata marah gitu ya, diingatkan bahwa tegas gitu. Jadi kalau ketika orang tua mengingatkan anak-anaknya, jadi anak-anak jangan enggak bilang lagi, "Ah, Bunda, Mama marah-marah aja," tapi wah, Mama jangan terlalu tegas gitu ya. Nah, tapi bagaimana lagi nih kisahnya, sahabat iDream? Bagaimana Allah juga marah atau mungkin juga tegas kepada umatnya, termasuk kepada Nabi dan juga Rasulullah SAW. Seperti apa? Kita akan dengarkan di sesi berikutnya di edisi kali ini. Tafadhol Ustazah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita sudah mengetahui, ya, pada saat di dalam Al-Quran ada kemurkaan Allah kepada iblis karena memang iblis melakukan pembangkangan. Ada ya teguran Allah kepada Nabi Adam bukan karena Allah benci tapi karena Allah sayang. Nah, dengan demikian kita sudah mengetahui bahwa ya kan Allah membedakan sikap. Jika Allah marah berarti Allah benci. Tapi ketika Allah tegur, bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sayang. Itulah bentuk ketegasan. Nah, dari sini sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya secara pribadi sudah memulai ya memperbaiki kosakata. Biasakan kepada anak kita, ajarkan kepada anak kita. Ketika kita dianggap, jangan Umi mah marah-marah melulu, Mama mah marah-marah melulu, sampaikan. Ya kan, bahwa ibu, Umi, Mama tidak pernah membenci kalian. Kenapa? Karena kalau marah itu karena kebencian. Seperti Allah marah kepada iblis. Ya, karena apa? Karena Allah benci kepada iblis, karena pembangkangan iblis. Kenapa ya Allah marah kepada Bani Israel? Karena Allah murka, Allah benci kepada Bani Israel karena ngeyelnya berkali-kali. Sedangkan seorang ibu tidak pernah ya melakukan apapun kepada anak karena kebencian, menegur anak karena kebencian. Sehingga apa? Bilang, nak, ibu tidak pernah membenci kalian. Sehingga ibu bukan marah, tapi karena ibu sayang sama kalian, maka ibu melakukan ketegasan. Jadi Umi itu tegas, bukan pemarah. Ini lebih enak didengar, karena pengalaman saya pribadi. Ya, ketika saya menegur anak saya sekali, negur dua kali, ya negur tiga kali, apalagi mungkin ada tipe-tipe kita yang terbiasa dengan suara yang nyaring, suara yang keras. Itu saya sedih sekali ketika anak-anak saya menganggap, ah Umi mah marah-marah, Umi mah marah-marah melulu. Saya bilang, ya Allah nak, Umi melakukan ini bukan karena Umi benci, Umi melakukan ini karena Umi sayang. Mumpung Umi masih hidup, Umi ingatkan kalian, kenapa Umi dituduh pemarah? Bukankah Rasulullah mengatakan la taqdub falakal jannah? Umi melakukan ini bukan karena Umi marah, tapi Umi melakukan ini karena tegas. Seperti tegasnya Allah kepada Nabi Adam, tegasnya Allah kepada Nabi Nuh, tegasnya Allah kepada Nabi Muhammad, bukan karena Allah marah, Allah benci, tapi karena Allah sayang. Nah, sehingga apa sekarang anak saya? Kalau saya agak tegas membangunkan subuh, saya agak tegas untuk mengatakan laki-laki harus menjadi laki-laki yang soleh, gak boleh laki-laki yang solihah. Yaitu apa? Sholatnya di masjid. Nah, paling kalau suara saya agak tegas, agak nyaring, adiknya ya paling bilang, Umi jangan tegas-tegas. Ya kasihan emas, Umi jangan tegas-tegas. Lebih adem di telinga bahwa kita ya dibilang jangan tegas-tegas, daripada kita dibilang Umi jangan marah-marah. Marah-marah itu temannya setan. Kan hati kita sedih. Nah, dari sinilah akhwat, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membedakan antara ya kalau Allah murka berarti Allah marah, karena Allah cinta ya, dan Allah tegur kesalahan kita karena Allah sayang. Ya, contohnya ya tidak hanya Nabi Adam alaihissalam, seperti tegasnya Allah kepada siapa? Kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sampai Nabi Nuh menangis dan mohon ampun, ampun ya Allah, ampun. Nabi Nuh tidak menganggap bahwa Allah itu membencinya, tapi Nabi Nuh menganggap bahwa Allah menegur karena Allah sayang. Kisah apa itu? Dalam surat Ar-Ra'd surat 11. Di mana dalam surat Ar-Ra'd ini ya Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya dari mulai ayat yang ke-44, yaitu tragedi ketika Nabi Nuh ya sudah dipersiapkan oleh Allah ya untuk membuat perahu di atas Gunung Judi, lalu Allah turunkan air bah. Pada saat itu kan Nabi Nuh ya mengatakan kepada anaknya, ya bunayya irkam ma'ana, wahai bunayya, wahai anakku, ayo naik, naik, naik. Tapi kan anaknya Nabi Nuh tidak mau. Ya sampai akhirnya ya Allah keringkan bumi ya dari air bah. Langit di stop, jangan turunkan lagi air bah. Bumi telan air itu sehingga tidak lagi tergenang. Pada saat itulah Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam, anaknya mati dalam kemaksiatan, dalam kekafiran. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, ya inna bani min ahli, ya Allah ini anakku, ini keluargaku, wa inna wa'dakal haq, kan janjimu itu pasti benar. Artinya Nabi Nuh nego sama Allah, anaknya jangan diapa-apain, walaupun mati dalam kekafiran. Kenapa? Karena dia darah dagingnya Nabi Nuh alaihissalam. Langsung Allah menegur Nabi Nuh, bukan karena Allah benci, Tapi Allah menegur Nabi Nuh karena Allah sayang. Karena orang beriman itu kalau ditegur sama Allah, enggak negative thinking, tapi positive thinking. Ya Allah, ada yang salah dari saya. Apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Nuh, maaf, itu bukan lagi anakmu. Walaupun dia darah dagingmu, tapi dengan kematiannya sebagai orang kafir, maka Allah menganggap innahu laisa min ahlik, dia bukan lagi keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu shalih, karena amalnya tidak lagi beramal shalih. Nuh, la fala tas'alni, jangan pernah meminta kepadaku ma laisa laka bihi ilmun, yang kamu enggak punya ilmu. Kan langsung Nabi Nuh, astaghfirullahaladzim, ini u'idzuka, kata Allah, aku cuma menasihati kamu agar kamu jangan jadi orang yang bodoh. Nah, Nabi Nuh pada saat itu tidak menganggap Allah marah, karena marah adalah kebencian, tapi ini adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Nuh kan berdoa, Rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laisa li bihi ilmun. Ya Allah, aku berlindung ya Allah, minta kepadamu dari sesuatu yang tidak pernah, ya kan, aku ada ilmunya. Wa illa taghfirli, kalau engkau tidak mengampuni aku. Wa tarhamni, kalau engkau tidak sayang sama aku, ya Allah, aku minal khasirin, aku menjadi orang yang rugi. Sama halnya ketika Allah marah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, tegas kepada Nabi Muhammad SAW, bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sayang. Ya, karena orang beriman, ya, ketika salah ditegur agar dia semakin berubah. Kasusnya apa? Dalam surat At-Tahrim, ketika Allah, ya, Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad yang pada saat itu karena ingin menyenangkan hati Aisyah dan Hafsah, ya, karena bolak-balik Rasulullah suka minum madu, maka pada saat itu ya Rasulullah mengatakan, demi Allah saya enggak akan lagi minum madu. Wah, pada saat itu kan Aisyah dan Hafsah seneng. Kenapa? Karena ya giliran Aisyah, pas giliran Hafsah atau giliran siapapun, Rasulullah selalu mampir ke kamarnya Maria Al-Qibtiyah hanya untuk nyicipin madu. Mereka enggak suka nyucipin madu terus, bolak-balik mampir terus, enggak suka. Ya, nah akhirnya ya mereka yang membuat makar ketika bertemu sama Rasul dengan mengatakan, "Ih, Rasul mulutnya bau." Ya kan? Aisyah mengatakan seperti itu. Hafsah juga mengatakan seperti itu. Rasul enggak enak. Rasul mulutnya bau, habis makan apa sih? Ya, Rasul kan tahu habis makan apa. Habis makan madu, habis minum madu. Akhirnya karena Rasul enggak enak sama Aisyah, enggak enak sama Hafsah, lalu apa kata Rasulullah? "Ya, saya akan mengharamkan madu." Wah, saat itu Aisyah dan Hafsah seneng, yes. Ya berarti apa? Gak akan lagi mampir-mampir untuk minum madu. Ternyata Allah menegur mereka bertiga. Rasulullah ditegur dengan turunnya surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahlallahu lak. Wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Hanya gara-gara apa? Tabtagi mardota azwajik, cuman kepingin membahagiakan istri-istrimu. Langsung Rasulullah astaghfirullahaladzim. Walaupun Rasul gak berhak mengharamkan yang dihalalkan dan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga rasul, utusan, ya ikutin maunya Allah. Ternyata haramkan ya bukan karena wahyu, tapi karena nafsunya sendiri, ditegur oleh Allah. Nah, begitupun Aisyah sama Hafsah ditegur, kalau kalian berdua tidak berubah ya, terus-terusan ya merongrong Rasulullah sehingga Rasulullah berani melakukan kemaksiatan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Intatuba, kalau kalian enggak mau bertobat, maka Allah akan ganti, akan ceraikan mereka berdua. Allah ganti dengan istri yang lebih baik, lebih muslimat, mukminat, qanita, taibat, abidat, saihat, saibati wa abqarah. Ya, tapi kan ternyata ya Aisyah, Hafsah menyadari ini bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sayang. Enggak pantas seorang istri membuat para suaminya jadi galau, para suaminya melakukan kemaksiatan. Harusnya seorang istri mengawal dan menjaga ya kesakinahan, mawadah, warahmah dalam rumah tangganya. Dari sinilah sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis marah, ya, jenis marah itu ada dua. Pertama, jenis marah yang tidak disukai. Yang kedua, nanti ada jenis marah yang ya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ganti bukan lagi ya marah, tapi ketegasan. Ya, jadi ada dua ya jenis kita mengungkapkan emosi kita. Yang pertama enggak disukai, ya berarti yaitu marah. Yang kedua, sesuatu yang dianjurkan yaitu bersikap tegas. Ayo kita bahas satu persatu. Pada season kali ini kita akan membahas dengan jenis marah yang tidak disukai. Ya berarti yang Rasulullah menyebutkan la takdob falakal jannah, enggak boleh marah bagimu surga. Nah, dengan demikian jenis marah yang seperti apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, yang pertama ya kita lihat ya kan dari kisah yang sudah saya ceritakan. Yang pertama, jenis marah yang tidak disukai adalah jenis marah seperti marahnya iblis kepada manusia. Kenapa itu tidak disukai? Lihat, Nabi Adam kan gak pernah melakukan kesalahan apapun. Yang minta iblis sujud kepada Nabi Adam bukan Nabi Adam, tapi Allah yang meminta. Sehingga ketika iblis gak mau sujud, ya bukan kesalahan Nabi Adam, kemudian diusir oleh Allah karena memang murni pembangkangan kepada dia. Tapi apa yang dilakukan oleh iblis? Marahnya sama Nabi Adam, padahal Nabi Adam tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dan marahnya sampai dendam kusumat, ya di mana ya dia bersumpahkan kepada Allah, jangan fabima agwaitani, karena engkau telah menghukumku, saya akan sesatkan semua anak keturunan Nabi Adam dari jalanmu yang lurus. Serius ya Allah, saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, sampai nanti akan dapati mereka kebanyakan tidak bersyukur. Ih, ngapain marah-marah sama manusia? Ih, ngapain dendam sama manusia? Orang Nabi Adam gak punya salah apa-apa. Nah, hati-hati. Marah yang model kayak gini berarti marah yang tidak disukai, marah yang dibenci. Jangan sampai kita marah sama orang, gak ada angin, gak ada hujan, marah-marah. Ya kan? Kenapa sih marah-marah? Sebel aja ngelihatnya, enak aja sama dia. Ya Allah, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada kesalahan. Tiba-tiba marah-marah karena faktor kebencian. Karena faktor hatinya yang kotor. Berarti apa? Marah yang seperti ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, marahnya seperti marah setan. Kenapa? Karena marahnya tanpa alasan. Ada lagi marah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ya marah, ya kan? Dengan ya kesalahan orang yang ya dia memang karena tidak tahu. Totonya marah, udah dikasih tahu belum? Kalau udah dikasih tahu sekali, dikasih tahu dua kali, dikasih tahu tiga kali, gak denger juga, baru kita ya mengingatkan, kita marah tegas di situ. Lah ini ngasih tahu juga belum, buat kesepakatan juga belum, totonya marah-marah. Ya, ini marah-marah yang tidak disukai. Ini sebuah cerita yang saya alami sendiri. Ya kan? Saya marah ya ketika rumah yang kecil, ternyata anak saya yang laki-laki itu main bola gedebak-gedebuk. Pada saat itu saya marah. Ya kan? Mas, jangan main bola. Ya ini rumah Umi. Kalau main bola di lapangan. Dia bilang, "Umi kenapa sih? Kan masa enggak boleh?" gitu kan. Umi bilang, "Jadi saya salah. Ya Allah, saya belum ngasih kesepakatan." Ternyata ya kan saya sudah marah-marah. Ya dia nangis, "Umi kenapa sih? Umi pelit, cuman main bola aja enggak boleh. Main di luar ya kan enggak boleh. Main bola di rumah enggak boleh." Langsung saya sadar. Astagfirullahalazim. Kalau main bola ayo deh ditemenin di lapangan, tapi jangan main bola di rumah. Itu sekali. Ya kan? Yang kedua kalinya, ya beberapa waktu kemudian saya dengar anak saya ya kan main bola lagi sampai bola itu memantul dan mengenai kepala adiknya. Ya sehingga adiknya menangis, kenapa? Karena kan kena benturan bola. Dan kenapa ini? Mas main bola lagi. Saya kan merasa sudah mengingatkan. Lalu apa kata saya? "Mas, Umi bilang jangan main bola." Lalu apa kata anak saya? Umi, Umi kok marah-marah? Aku gak main bola. Kan Umi larang kan aku gak boleh main bola. Aku udah gak main bola. Terus tadi kenapa kamu yang kan menendang bola sehingga sampai kena adiknya? Mi, itu namanya bukan main bola. Itu namanya nendang bola. Ya Allah, kalau namanya main bola, itu ada lawan, ada gawang. Aku udah denger, aku udah patuh sama Umi, aku gak main bola lagi. Tadi aku tuh gak main bola, aku nendang bola. Saya mau marah jadi gak jadi. Ini hati geli banget. Ya kan, dalam hati ini anak sekarang pinter banget ya. Tapi saya menyadari, ya Allah, saya gak boleh marah. Kenapa? Karena kesepakatannya adalah main bola. Ternyata main bola itu harus ada lawan, harus ada gawang. Sedangkan anak saya ya sudah patuh dengan saya. Dia hanya nendang bola. Kalau nendang bola tuh Mi gak ada gawang, gak ada lawan. Ya bola kita tendang, gak taunya dia kena adek. Aku kan gak salah Mi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak jadi marah. Sehingga apa? Tapi kalau ya kan kita gak pernah ngasih kesepakatan, kita gak pernah mengingatkan, ya kita gak pernah ngasih peraturan, tiba-tiba marah-marah, ini kamu begini, kamu begitu ya. Terus anak kita protes kan bisa jadi, aku gak begini, diam kamu durhaka kamu, hati-hati. Ya kan, berarti apa? Ini marah yang tidak disukai oleh Allah. Ya kan, Rasulullah aja diajarkan oleh Allah bagaimana kesalahan itu jangan langsung marah, tapi diberi tempo. Berapa kali? 3 kali. Itu ada ya seorang sahabat yang dia datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kan lagi puasa. Lupa saya makan, minum. Gimana Rasul? Rasul gak langsung marah. Rasul hanya memberikan sebuah statement. Sah puasamu. Ya, dan rezeki makan dan minummu. Tapi ingat, orang berpuasa gak boleh makan dan gak boleh minum. Sampai ya kan datangnya waktu berbuka, waktu maghrib. Tempo yang berikutnya dia datang lagi. Ya Rasulullah, saya lupa. Saya kan puasa. Saya makan, saya minum. Padahal udah dikasih tahu peringatan yang sebelumnya. Rasulullah gak langsung marah. Rasul cuma bilang, sah puasamu, rezeki makan dan minummu. Tapi warning, ya orang yang puasa gak boleh makan, gak boleh minum sampai waktu berbuka. Kali yang ketiga datang lagi. Baru Rasulullah mengatakan, wailaka, celaka kamu. Kamu biasa tidak berpuasa. Ya dibiasakan. Jadi jenis marah yang pertama adalah jenis marah yang tidak disukai. Ya marahnya ya kan tanpa alasan. Ya marahnya ya dengan dendam. Biarin 7 keturunan. Ya kan saya akan buat dia sengsara. Itu makanya iblis. Ya kan? Kalau memang salah yang bersangkutan, ya udah yang diadili adalah yang bersangkutan. Jangan anak keturunannya dikutuk. Itu mah kayak iblis. Ya boleh kita seperti itu. Atau marah lagi gak disukai ketika orang lain berbuat salah sama kita. Udah selesai dengan minta maaf. Udah kita maafin. Ternyata apa? Kita gak mau memaafkan. Padahal kesalahannya cukup dengan minta maaf. Kecuali kesalahannya tidak cukup dengan minta maaf. Dia merusak barang. Ya dia mengambil hak kita baru. Gimana aku mau maafkan? Aku maafkan aja, kamu tetap diadili sama Allah. Tapi ini masalahnya kan banyak. Cuman gak sengaja, maaf ya, maaf ya, maaf. Langsung gak mau memaafkan. Tiada maaf bagimu. Ya Allah ya Rabbi. Ya ini kan kadang dalam rumah tangga. Ya seorang istri bisa memaafkan kesalahan teman-temannya. Bisa memaafkan kesalahan gengnya. Tapi kalau kesalahan suaminya, ampun-ampun. Gak bisa dimaafin. Ya kan, sekali disakiti sama suami, wah langsung terbakar. Biarin emang laki-laki nih, ya kan gak bertanggung jawab. Laki-laki hanya bisanya nyakitin. Astagfirullahaladzim, jangan begitu. Ya kan, itu marah yang tidak disukai sama Allah. Ketika marahnya itu, ya kan, menimbulkan ya emosi dia tidak mau memaafkan. Padahal ya Allah mengingatkan, ketika dalam hubungan keluarga, baik suami istri, orang tua dengan anak, ya, ketika terjadi masalah, apa kata Allah? Wa in ta'fu, saling memaafkan. Wa tasfahu, saling merangkul, menguatkan. Wa tafiru, saling memohonkan ampun. Berarti apa? Marahnya diredam. Karena kalau marah enggak mau memaafkan, enggak mau menguatkan, malah menjatuhkan, ya, dan maling saling mengutuk, berarti marah yang tidak disukai. Ingat-ingat dengan hadis Rasulullah, la takdob falakal jannah. Ini ya yang akan ya kita bahas ya, yang berikutnya ya adalah tentang marah yang dianjurkan, atau bahasa kita adalah ketegasan yang diperlukan. Kalau enggak tegas malah jatuhnya dosa. Ya, seperti apa? Ayo kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Itu tadi di sesi kedua sahabat iDream, Ustazah Nur Hamidah sudah menjelaskan kepada kita dan juga mencontohkan bagaimana tegasnya dan karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, ya selalu memberikan ketegasan gitu ya. Selalu untuk mengingatkan umatnya seperti tadi kepada Nabi Nuh, kemudian juga Nabi Adam dan juga nabi-nabi lainnya, dan pastinya kepada umat manusia yang juga ada di muka bumi ini sebagai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti apa lagi sahabat tadi dalam mengolah amarah? Nanti kita akan masih bersama Anda, jangan ganti channel dulu di 1044 HM Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum empat AM iDream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream masih di Inspirasi Keluarga. Untuk edisi hari ini, edisi Fikih Wanita bersama Ustazah Nur Hamidah. Sebelum kita lanjutkan, saya ajak kembali untuk Anda yang ingin bergabung berbagi informasi, kemudian juga mungkin memiliki pertanyaan, atau mungkin juga kritik dan saran untuk program kita, silakan Anda bisa telepon di 0217-888-5300 atau juga di 0822-9789-1044. Kita masih bersama Ustazah Nur Hamidah. Kita lanjut nih, ya, bagaimana dalam mengolah amarah. Tafadhal Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu marah ya yang dianjurkan, yang kita sudah ganti ya redaksinya, yaitu ketegasan. Jadi orang yang tegas menghadapi sebuah kesalahan, bukan kesalahan yang tidak disengaja, bukan kesalahan yang karena ya belum ada informasi ya sebelumnya, tapi ya kan ya kita harus tegas ketika memang sudah ada kesepakatan lebih awal, sudah tahu ya konsekuensi hukumnya, kok masih dilanggar. Jangan didiamkan, jangan udahlah. Yang namanya tegas, yang saya maksud dengan marah yang disukai alias tegas ini, inilah bentuk ya jiwa seorang mukmin, yaitu ya amar ma'ruf nahi mungkar, yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Seperti apa contohnya? Yang pertama, ketika kita berhadapan dengan pelaku pezina, gak boleh, udahlah dimaafin, kasihan, ya gimana ya, dia udah tobat, tidak bisa. Allah tegas di sini, ya tidak ada ampun, kecuali ada ikuti aturannya, yaitu apa? Ya, ada had bagi orang yang berzina. Lihat pelakunya siapa? Ya, udah nikah atau belum menikah? Ternyata pelakunya sudah menikah. Ya, maka ya kan bisa jadi kan pelaku itu dua, yang namanya zina kan berarti kan berdua. Salah satu sudah menikah, yang satu belum menikah. Maka ketegasan kita, marahnya kita karena hukum Allah yang dilanggar, bukan karena perasaan, tapi karena hukum Allah yang dilanggar. Gak boleh diem, gak boleh udahlah dimaafin aja. Tidak, Allah akan murka. Ingat, bisa jadi Allah akan turunkan satu azab. Kenapa? Karena orang beriman diam terhadap kemaksiatan. Nah, kita nggak boleh diam. Lihat siapa pelakunya. Oh, udah nikah. Karena Anda sudah menikah dan Anda tetap melakukan perzinahan. Padahal hukum zina sudah selesai di Al-Quran dan hadis. Maka pezina yang sudah menikah hukumnya dirajam. Gimana cara proses rajam? Ditimpukin batu. Batu yang sedang-sedang, bukan batu kerikil. Batu sedang-sedang sampai mati. Ini pernah terjadi zaman Rasulullah 2 kali. Rasulullah tegas ketika datang seorang wanita. Ya Rasulullah, aku berzina, hukumlah aku. Hukummu rajam. Ternyata apa? Ibu ini sedang hamil. Akhirnya apa kata Rasulullah? Pulanglah. Oh, Umar langsung, ya Rasulullah, nanti kalau dia pulang gimana? Nanti dia gak akan yang kena hukuman. Diam kau Umar, pulanglah. Balik lagi ketika kau sudah melahirkan. Datang lagi wanita ini. Ya sudah melahirkan, digendong bayinya. Ya Rasulullah, ya kan, hukumlah aku, rajamlah aku karena aku sudah berzina. Tegakkan hukummu. Rasulullah lihat, ini bayi baru lahir. Bayi tidak bersalah, walaupun ibu bapaknya yang salah. Tapi apa kata Rasulullah? Susukan dulu, asuh ya kan anakmu sampai 2 tahun. Pulang. Umar, ya Rasulullah, nanti kalau kabur bagaimana? Diam kamu Umar. Sampai selesai proses penyusuan dengan bayinya itu, dengan anaknya yang balita, dia datang, ya Rasulullah, anakku sudah aku susui, rajamlah aku. Mungkin orang yang berpikir, ya kasihan banget, nanti anaknya jadi piatu. Ya, akhirnya apa? Ya, Rasulullah cuma minta, panggil saudara laki-lakimu. Udah, dipanggil saudara laki-lakinya untuk apa? Kamu ya bertanggung jawab. Kamu mau mengurus anak ini? Ya kan selama ibunya tidak ada, siap ya Rasulullah, aku akan tanggung anak ini. Ya setelah anak itu jelas masa depannya tidak akan terzolimi, ya dia punya masa depan. Lalu apakah Rasulullah kepada para sahabat, rajamlah wanita ini sampai mati. Timpuk sekali, 2 kali, 3 kali sampai dia mati. Begitu dia mati, Rasul menyuruh untuk ya kan di ya lakukan haknya sampai disolatkan. Nah begitu Umar bin Khattab diajak solat sama Rasulullah, Umar nggak mau. Kenapa? Ini kan matinya dirajam, mati karena berzina. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, kumpulkan 70 penduduk Madinah, timbang dengan wanita ini. Sungguh wanita ini lebih mulia dan lebih berat ya daripada 70 penduduk Madinah. Kenapa? Karena wanita ini sudah mau dengan hukum Allah yang tegas, dia mau menyerahkan hidupnya untuk dieksekusi karena melakukan kemaksiatan yang Allah tidak suka. Dia sudah kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Ini yang sekali. Yang kedua ada lagi seorang laki-laki. Ternyata dirajam sampai mati itu, dihukum itu ya menghilangkan dosa-dosa. Ada seorang laki-laki, ya Rasulullah, rajam aku karena aku telah berzina, dia sudah menikah. Lalu apa kata Rasulullah? Rajam ya orang ini. Nah, para sahabat udah siap nih ngumpulin batu. Nimpuk sekali, nimpuk 2 kali, nimpuk 3 kali. Apa kata laki-laki ini? Tobat, tobat, tobat. Dia lari dengan mengatakan tobat, tobat. Para sahabat ya bersenang-senang, bersyukur. Alhamdulillah dia udah tobat. Ya, dia datang pada Rasulullah. Sahabat itu para sahabat datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika kami melemparkan batu untuk mengeksekusi beliau, ya si laki-laki yang berzina ini, dia lari dan mengatakan tobat, tobat, tobat. Moga-moga Allah terima tobatnya. Tapi lihat tegasnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kejar laki-laki itu. Timbun tubuhnya sampai ya sedada jadi tanah dan timpuklah sampai mati. Kalau kita lihat ya Allah, ya ternyata ya kan Allah tegas banget dan Rasulullah tegas banget, bukan berat ya Allah kok kejam banget. Ini bukan kemurkaan, ini sebuah kasih sayang. Ya kan, kenapa? Karena ini tegas. Kalau dia tidak dihukum seperti ini, maka bagaimana mungkin dia bisa kembali kepada Allah tanpa dosa? Ini yang pertama, bagaimana kita harus tegas ya ketika ya melihat sebuah kemaksiatan yang sudah Allah tentukan ada hukumannya. Yang kedua, contohnya lagi, yaitu apa? kalau sudah ada komitmen, ternyata komitmennya dilanggar, jangan didiemin. Udahlah, yang ya namanya kita mendiamkan saudara kita melakukan kesalahan terus-menerus, harus diingatkan. Contohnya siapa? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dari awal Nabi Musa sudah membuat kesepakatan. Deal, ya, deal yaitu apa? Jangan pernah kamu bertanya kepada aku. Ya, itu komitmennya. Ternyata Nabi Musa melihat Nabi Khidir membolongi kapal. Dia komentar, kok dibohongin sih? Ya namanya kamu melakukan kezaliman. Nabi Khidir cuma bilang, tuh kan? Ya, kamu gak bisa bersabar. Udah dibilangin jangan ngomong. Masih ngomong. Kan Nabi Musa langsung, maaf, maaf, maaf. Jangan hukum aku karena ketidaktahuanku. Dimaafin. Jalan lagi. Karena kesepakatannya gak boleh berkomentar. Jalan lagi. Di tengah jalan, Nabi Khidir ya membunuh seorang anak. Nabi Musa komentar lagi, gimana sih kamu melakukan sebuah kemaksiatan? Ya kamu melakukan kemungkaran. Kan dibilangin jangan komentar, cukup lihat mata dan telinga kamu, bukan mulut kamu. Nabi Musa langsung, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, kan gitu kan. Yang ketiga, ya begitu udah selesai membangun satu tempat ya punyanya anak yatim, karena dulu bapaknya soleh. Ya kan Allah minta Nabi Khidir untuk menjaga ya warisan itu, harta benda itu. Kan Nabi Musa komentar lagi. Duh, coba kita minta upah ya. Musa, sekali dimaafkan, dua kali dimaafkan, tiga kali berarti kesalahan tidak disengaja hanya boleh dimaafkan tiga kali. Lalu apa kata Nabi Khidir? Hadza firakum baini wa bainak. Wassalam. Ini adalah perpisahan antara aku dengan kamu. Kamu bisa jadi, ya jangan marah dong, jangan marah dong, maafin dong, maafin. Enggak. Nabi Khidir tegas. Kenapa? Karena komitmen itu dimaafkan, kesalahan itu, lupa itu hanya tiga kali. Ada lagi ya yang harus tegas, marah. Kalau dalam surat An-Nisa itu kasus nusyus. Apa itu nusyus? Kedurhakaan. Apakah suami durhaka kepada istri, ya meninggalkan tanggung jawab, atau istri durhaka kepada suami. Nah kalau kita lihat salah satu contoh aja deh, nususnya istri kepada suami, surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Itu ya kalau orang-orang yang liberal, ya negative thinking, udah seuzon sama Allah. Tuh kan, ya Allah memang diskriminasi, ya kan, masa ya suami memperbolehkan untuk memukul istri. Jangan lupa lihat dulu. Ya kan ini bukan karena Allah benci, tapi karena Allah tegas. Karena dimulai dari ya kan sebuah komitmen, yaitu apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Kenapa laki-laki menjadi pemimpin para wanita? Karena wanita disayang sama Allah. Wanita itu dinafkahi oleh ya suaminya, kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan ya yang diperlukan oleh seorang wanita itu ditanggung sama laki-laki. Kalau dia masih seorang anak, yang nanggung ayah. Kalau dia seorang istri, yang nanggung suami. Nah Allah sayang kenapa laki-laki jadi pemimpin, karena semua kebutuhan istri kan suami yang bertanggung jawab. Sehingga apa? Allah cuma minta. Dengan demikian tugasnya istri apa sama suami? Allah hanya minta fasholihat. Jadilah istri yang beramal soleh, istri yang baik, qanitat, yang taat sama suami. Jangan durhaka sama suami selama suaminya tidak menyuruh kepada maksiat. Kenapa disuruh taat? Karena hafizat, juga tolong jaga dirinya sebagaimana Allah telah menjaga wanita itu. Nah, itu kan sebuah komitmen ya. Ada hak, ada kewajiban. Haknya istri adalah dinafkahi seluruh kebutuhannya. Kewajiban istri kepada suami adalah beramal soleh, berbuat baik, kemudian taat sama si suami. Ternyata, ya kan, wanita itu melakukan nusyus. Wallati takhafuna nusuzahunna. Nusyus, apa itu nusyus? Istri meninggalkan kewajiban kepada suami. Ya durhaka sama suami, enggak mau ya mengikuti ya keinginan suami, padahal bukan masalah maksiat, sederhana ya kan yang bisa diselesaikan kalau memang masih cinta udahlah, yang namanya orang cinta kan bisa jadi dia akan mengorbankan untuk orang yang dicintai. Ya bisa jadi kita udah masak capek, udah masak ini, masak itu, ternyata suami kita mintanya lauk lain. Ya kita jangan menganggap, ya Allah, ya gak tanggung, apa gak terima kasih, gak bisa jadi. Ya namanya selera kan beda-beda. Ya nah jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, sehingga akhirnya membuat murka dan jadi berantem. Ini namanya istri yang durhaka. Lalu apa kata Allah? Ya kalau istri itu durhaka, maka suami-suami berkewajiban yang pertama apa? Fa'izuhunna, nasehatin. Jadi ketika suaminya manggil istri, ma jangan begitu, mama gak boleh. Wah apa sih? Ya kan bisanya nasihatin doang, ya, jatuhnya marah-marah. Ya padahal apa? Ya Allah menyuruh suami punya kewajiban ketika istri melakukan kesalahan, nasihati dulu. Ternyata dinasehatin sekali, dua kali, tiga kali, kagak ngaruh. Maka apa? Ya wah juruhna fil madoji, disuruh pisahkan tempat tidur. Maksudnya dipisahkan tempat tidur itu untuk memberikan sensitif kepada istri bahwa dia salah. Dia harus merenung. Nah kalau istri yang gak sadar kan bisa jadi, ayo main kuat-kuatan, pisah ayo pisah, main kuat-kuatan. Ini kan berarti nantangin. Ya Allah kan sayang, Allah nyuruh seperti ini bukan karena Allah benci sama perempuan, tapi Allah sayang kenapa surganya istri itu di kaki suami. Selama suaminya meminta hal-hal yang bukan maksiat, ikutin aja. Kalau memang kita bisa komunikasikan, komunikasikan. Kalau memang terlanjur punya suami yang keras kepala, ya gimana? Emang udah jodoh, ya kan? Emang itu pilihan kita. Kok dulu kita yang memilih dia? Ya udah, ya kan ikutin aja. Kenapa ya Allah surga, surga, surga, surga, surga? Jangan, ya kan? Akhir jadi berantem, suaminya nasehatin, ngaca makanya. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kata Allah, udah pisah deh tempat tidur untuk saling merenungkan. Bukannya malah merenung, malah nantangin. Ayo pak, main kuat-kuatan. Ya kan, aku mah kuat. Kan bisa jadi akhirnya memicu konflik lebih tinggi lagi. Nah Allah ya kan kemudian menyuruh kan, ya fadribuhunna, pukul. Ya pukulnya dianggap KDRT. Lihat, tidak pernah Rasulullah mencontohkan bagaimana cara memukul. Yang pernah ada di dalam Al-Quran hanyalah Nabi Ayub yang memukul istrinya. Itu karena dulu dia marah sama istrinya, ya ibaratnya abang punya uang, adik sayang, abang kagak punya uang, abang ditendang. Itu kan Nabi Ayub sedih banget, ya kan dengan kena penyakit, ya ditinggal sama istri. Lalu kan Nabi Ayub tetap sabar. Tapi dia pernah bersumpah, kalau nanti aku sembuh, aku akan pukul istriku 100 kali. Sembuh. Akhirnya gimana Nabi itu kan Nabi Ayub kan akhirnya kebingungan. Ya Allah gimana nih, gimana cara mukul 100? Itu kan zalim. Ya kan akhirnya Allah ajarkan, ambil 100 ya batang padi. Cukup pukul 1 kali. Kamu ini alhamdulillah segera bertobat. Ya itu 1 kali enggak menyakitkan. Jadi ayat ini jangan dianggap ya kebencian Allah, justru ayat ini ya sayangnya Allah kepada kita. Jangan sampai Allah nanti ya memasukkan kita ke dalam neraka. Kenapa? Karena ya kan yang namanya istri udah disantuni sama suami, dicukupi semua keperluannya, lalu durhaka, itu kan ya dosa ya besar seorang istri adalah ketika maksiat kepada suami. Nah jadi ya sahabat Aidrim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jenis marah yang disukai, sekali lagi tegas yang disukai, yaitu ketika berhadapan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam aja, karena diam kita terhadap sebuah kemaksiatan tandanya kita sudah kehilangan keimanan. Tapi dengan kita ya kan respon, ya kan menegur, ya walaupun dengan cara yang baik. Ya kalau memang dia harus dihukum, ya hukumlah seperti hukum Allah. Bukan karena kita benci, tapi karena ketegasan hak Allah yang dilanggar. Ya inilah yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan jenis marah yang tidak disukai dengan jenis marah yang disukai, alias tegas berhadapan dengan kemungkaran. Terima kasih sahabat iDream, itu tadi di sesi ketiga. Kali ini Ustazah Nur Hamidah sudah menjelaskan kembali nih ya tentang bagaimana kita mengelola amarah dan juga berapa pelajaran untuk kita nih ketika kita untuk mengelola amarah kita, dan pastinya akan lebih positif untuk diri kita ya. Dan pastinya juga untuk Anda sahabat iDream, jangan ganti channel dulu, masih ada satu sesi lagi. Saya akan menemani Anda di Inspirasi Keluarga bersama Ustazah Nur Hamidah. Tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, dan kita masih di Inspirasi Keluarga. Kita di sesi terakhir nih Ustazah, kita akan minta kesimpulan atau mungkin juga closing statement dari Ustazah, atau mungkin bagi tips sedikit deh Ustazah, bagaimana caranya kita mengelola amarah. Memang sih amarah atau marah dilarang atau diusahakan untuk tidak marah, tapi kita juga nggak tahu ya, tiba-tiba kita bisa saja muncul marah atau mungkin ingin marah kepada orang lain. Tapi bagaimana nih tipsnya agar kita bisa mengelola amarah dengan baik, sekalian juga closing statement dan kesimpulan untuk pembahasan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada season yang terakhir ini saya ingin berikan tips, karena kadang walaupun kita udah tahu enggak boleh marah kalau kesalahan itu tidak disengaja. Gak boleh marah kalau kesalahan itu memang belum kita sepakati. Gak boleh marah ya kalau orang itu ya memang tidak tahu. Ya kita sudah tahu itu, karena itu marahnya setan. Tapi kan kita tahu juga yang namanya setan kepengennya selalu menyeret kita masuk neraka. Sehingga ambisi nafsunya setan itu dihembuskan lagi, dihembuskan lagi. Apalagi kalau kita lagi haid, aduh, setan itu punya peran yang cukup besar untuk membuat marahnya kita adalah marah seperti marahnya setan. Nah, dengan demikian ada beberapa tips gimana ya saat nafsu amarah murka datang kepada kita, saat setan lagi ingin menggoda kita dengan nafsunya, dia ingin transfer nafsu amarah itu kepada kita. Karena perempuan ini potensi banget punya nafsu marah seperti nafsunya setan. Ya, kenapa? Karena kita ya punya aliran darah haid, ya nifas, istihadhah, dan setan itu masuk ke dalam tubuh manusia dengan peredaran darah. Ya, karena manusia itu ya, karena wanita ini bisa jadi ya kan sensitif, sehingga ya, gampang disenggol sama nafsunya setan. Nah, untuk itu Rasulullah SAW memberikan beberapa tips. Kalau nafsu amarah murka itu sedang datang kepada kita, maka ya apa yang harus kita lakukan? Perhatikan posisi kita, rubah posisi kita. Kalau pas datangnya itu lagi duduk, kita posisikan berdiri. Kalau pas posisi berdiri, kita posisikan duduk. Duduk, ya posisikan tidur. Jadi mohon para suami-suami, mohon para anak-anak, kalau ngelihat ibunya, ngelihat istrinya, ya kan, duduk, diri, tidur, duduk, diri, tidur, duduk, diri, tidur, jangan dikomentarin. Ngapain sih lo kayak serikaan? Yah, orang dia lagi tahan marah, ya kan, dia lagi ingin memanajemen, jangan sampai setan masuk, setan masuk, setan masuk. Dikomentarin. Jadi mohon bantuan kalau melihat ya sikap istrinya dari berdiri duduk, duduk tidur, diri duduk tidur, ya dengan wajah yang lagi ya galau, jangan ditegur, ya kan, dengan kata-kata yang tidak baik. Kalau mau apa, dipeluk, diusap-usap, kan gitu kan, gak usah ngomong deh, cukup ya meluk, ya kan, cukup diusap. Nah, ini tips yang pertama. Tips yang kedua apa? Setan ketika melemparkan nafsu amarah itu kan berasal dari api. Maka Allah menyuruh padamkan api dengan air. Al-ma'u, ya kan? Bisa padam, bisa memadamkan api. Ya, dengan demikian, gimana caranya? Ya setelah ya diri duduk tidur, diri duduk tidur, Kak. Ya kan turun-turun ini emosinya. Langsung kata Allah, dinginkan panasnya itu dengan berwudu. Berwudu. Ya Allah. Ya Allah, didinginkan. Ya Allah, setan jauh, setan jauh, jauh-jauh setan, jauh-jauh setan, kan gitu kan, sehingga ya bisa jadi tips itu bisa membuat kita ya lebih tenang. Yang ketiga, ya apalagi harus dilakukan? Nih, mulut. Ya, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasta'id billah." Ya kan, kalau kita sudah dideketin sama setan, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan pergi, setan pergi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Dengan baca ta'awuz itu, moga-moga. Kenapa? Karena Allah yang menggenggam hati kita. Kalau Allah sudah kita ajak untuk memberikan perlindungan, niscaya setannya kabur. Ta'awuz, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan tolong terakhir, ya kan, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kenapa? Karena ada 6 malaikat yang selalu punya tugas di setiap ucapan kita. Dan malaikat ini tidak pernah konfirmasi ini lagi marah atau lagi enggak marah, ini lagi sadar atau enggak sadar. Tidak. Pokoknya setiap ucapan, apalagi seorang istri, hati-hati jangan sampai kesel sama suami, langsung suaminya bilang, biarin ya rezekinya apes loh, jangan biarin, sengsara loh. Ih, ya Allah, ngomong kayak begitu. Itu 6 malaikat, kanan kiri malaikat Raqib dan Atid mencatat, istri ini mengatakan bahwa suaminya apes, ya kan, suaminya bisa, ya kan, bangkrut, ya suaminya enggak berkah. Itu ada malaikat kanan kiri, Raqib dan Atid. Ada lagi malaikat atas dan bawah, malaikat bumi dan langit. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, istri ini mengatakan suaminya apeslah kamu, suaminya bangkrutlah kamu, suaminya sengsaralah kamu. Ya, diadukan oleh malaikat. Lalu apa kata Allah? Wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun, janjiku akan aku berikan seperti apa yang dia ucapkan. Tadi suaminya apes, jadi suaminya bangkrut gara-gara siapa? Gara-gara istrinya lagi marah-marah. Astagfirullahaladzim, hati-hati. Siapa lagi? Malaikat depan dan belakang. Siapa namanya malaikat? Malaikat mu'aqibat. Yang tugasnya apa? Hanya amin. Pas lagi marah-marah, biarin apes deh lo, bangkrut deh lo, sengsara deh lo. Malaikat itu hanya tugasnya amin. Astagfirullah. Itu jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada suami, apalagi kepada anak. Main game melulu, goblok loh. Astagfirullah. Ini hati-hati yang tepuk tangan sama setan. Jangan, wah, gara-gara si istri marah maka anaknya akan jadi bodoh. Kenapa? Karena ucapan seorang ibu diaminkan oleh malaikat mu'aqibat. Ucapan seorang ibu diadukan oleh malaikat bumi dan langit. Ucapan seorang ibu dicatat oleh Raqib dan Atid. Jadi ketika kita sudah memahami ini gak layak dimarahi, tapi harus dikasih tahu ya dengan ketegasan. Tetap ucapan kita harus keluar hanya kata-kata yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga bermanfaat. Moga-moga Allah selalu melindungi kita dari segala nafsu amah muka. Ya Allah selalu menggenggam hati kita, menggenggam lisan kita, dan selalu menjaga kita dalam ihdina siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Saza sudah bersama kita hari ini dan sudah memberikan materi yang sangat-sangat penting sekali ini, sangat-sangat berguna untuk sahabat iDream di rumah, apalagi yang suka-suka marah gitu ya, yang juga bisa mengolah amarah, hari ini mendapatkan inspirasi, kemudian juga dapat pelajaran dari Ustazah Nur Hamida, bagaimana cara mengelola amarah ya. Dan semoga ini bermanfaat untuk Anda sahabat iDream, dan bisa mengurangi lah marah-marah ya, karena orang-orang marah cepat tua, kemudian juga marah tadi juga temannya setan gitu ya, jadi kita lebih bijak lagi dan bisa lebih mengelola amarah kita kepada orang lain ya. Baik sahabat iDream, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini di CV Kih Wanita bersama Ustazah Nur Hamidah. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio. Kemudian juga untuk Anda yang mendengarkan kami di live streaming di www.idreamradio.id ataupun juga yang sudah download aplikasi iDream Radio, terima kasih. Yang belum download silakan. Saya masih